Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Buya kalau kita didolimi orang dan kita merasa tak berdaya, lalu kita diniatkan itu untuk aset di akhirat nanti, agar ya itu pengadilan di akhirat gitu. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jika kita didolimi oleh seseorang, pertanyaannya adalah, karena saya lemah di saat didolimi, gimana kalau seandainya kedoliman tersebut untuk jadi tabungan di akhirat saja deh, nanti biar dihukum oleh Allah di akhirat. Nah, itu sebetulnya kalau kita cermati belum sabar. Yang dikhawatirkan kalau tiba-tiba jadi mampu balas nanti. Kalau membalas kan kacau nih. Wah, ini. Ketahuilah bahwa hakikat kesabaran itu adalah kekuatan. Kalau orang didolimi, di saat dia mampu untuk membalasnya, kok dia bersabar, itulah orang kuat. Kuat yang sesungguhnya. Kenapa? Saya bisa membalas, cuman gak ada perlunya saya membalasnya. Itu hakikat kuat yang diingat oleh Nabi SAW. Bukan kekuatan itu di saat dibalas, balas, enggak. Dan ketahuilah, kemudian di saat kita tidak membalas, di saat kita tidak membalas, memang ada hitungannya di hadapan Allah. Orang yang berbuat zalim itu ada hitungannya di hadapan Allah, dan dia akan dihukum oleh Allah kalau orang berbuat zalim. Kalimat ini adalah diarahkan kepada siapapun yang berbuat zalim, bukan diarahkan kepada semua yang didzalimi. Hei yang berbuat zalim, hati-hati. Semua kedzalimanmu ini akan ada hitungannya di hadapan Allah. Ini yang berbuat zalim. Adapun yang didolimi, ketahuilah bahwasanya maafkan dia. Jangan sampai berubah menjadi dendam. Sebab setan itu luar biasa, awas, memasukkan hamba Allah ke neraka. Orang yang berbuat dolim itu masuk neraka. Cuman setan gak seneng juga kalau ada orang yang masuk surga. Misalnya Anda didolimi, maka yang berbuat dolim kepada Anda sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, dolim adalah di neraka nanti. Tapi setan pun gak mau diem. Anda yang didolimi pun harus masuk neraka, kata setan. Caranya gimana? Balas gak mampu. Ya jangan balas. Kalau kamu balas gak mampu, malah kamu dibunuh nanti. Terus gimana? Ya pokoknya marah aja deh. Nanti besok pergi kampung sana, gunjing, ngomongin. Kayaknya gunjing atau fitnah dan seterusnya. Ada dendam di dalam hati. Iblis masuk ke sini. Akan tapi pendidikan dari Al-Quran bagaimana di saat kita didolimi adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ini baru hebat. Dan Nabi adalah contoh paripurna. Contoh yang paling sempurna adalah Rasulullah. Di saat didolimi bagaimana Nabi SAW. Kita didolimi berusaha, dan harus kita yakini ini. Dan Allah, dan maafkan dia. Jangan sampai dihukum oleh Allah di akhirat nanti. Dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak rela dia masuk neraka. Makanya kalau kita punya iman, tidak akan rela kita ada orang lalu masuk neraka. Dan kita tidak ingin dia masuk neraka. Dia berbuat zalim kepadaku. Jangan sampai dengan kedolimannya dihukum oleh Allah. Ya Allah, dia telah berbuat zalim kepadaku. Ya Allah, berikan kesadaran, ampuni dia. Ya Allah, aku maafkan dia. Wal kadhimina al-ghaidha. Ini pangkat, ini kemuliaan. Jangan sampai keluar istilah yang bahaya maksudnya. Senjatanya orang lemah adalah sabar. Oh, jadi sabarnya di saat lemah itu bukan sabar. Sabar itu di saat kuat. Saya kuat membalasnya, tapi saya tidak perlu membalasnya. Dan memang ada hitungannya di hadapan Allah. Cuman jangan minta perhitungan nanti di akhirat, kasihan dia. Mahkamah akhirat mengerikan. Nah, kalau bahasanya begini, aku maafkan dia, semoga kedolimannya akan menjadi tabungan gue di akhirat, itulah kemuliaan. Aku maafkan dia. Sudah, dia berbuat dolim mengambil hartaku, mencaciku, mengolokku, aku maafkan ya Allah. Dan memaafkan yang sesungguhnya, tetap kita perilaku baik dengannya. Nah, nanti ada hitungannya di hadapan Allah. Allah akan berikan kepada kita pahala yang berlipat nanti. Luar biasa, dan itu kaget. Sehingga di dalam Al-Quran, bagaimana jika ada orang berbuat salah kepada kita, berbuat zalim kepada kita, mula-mula adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahmu, jangan kau luapkan dengan membalas dia atau seterusnya, enggak. Wal kadhiminal ghaidha, berat, karena telah didzalimi. Setelah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah yang bergolak di dalam hatinya, direndam, enggak cukup. Sebab kadang marah yang tersembunyi itu akan disimpan numpuk, nanti meledak suatu ketika. Enggak bisa. Pendidikan dari Al-Qur'an sempurna. Wal 'afina 'anil nas. Enggak, aku hapus. Aku maafkan dia. Keluar tuh. Tidak disimpan. Kadzim disimpan dulu. Setelah disimpan, jadi tertib. Jadi Allah itu ngajari dengan cara bertahap. Allah, mikir tuh, ya Allah, kurang ajar bener, tapi mau makna maafin, mau saya maafin, tapi kurang ajar bener tuh. Maafin, maafin, tapi kurang ajar bener, tetap diulang-ulang malam. Ya, tapi sadar ya. Ya makanya kadiminal kok itu ditahan. Setelah itu memaafkan wal afina anin nas, baru masuk memaafkan. Dan ternyata memaafkan itu mencabut akarnya. Akar permusuhan dan akar kebencian itu memaafkan, tapi belum dibersihkan itu nanti. Cara membersihkannya biar kita tidak punya benci dendam yang sesungguhnya, setelah kita memaafkannya, Wallahu yuhibbul muhsinin, sudah kurang ajar sama kita, malah kita baikin dia. Wah, ini habislah. Kita tidak menyisakan yang namanya dendam. Itu pendidikan dari Al-Quran yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad orangnya seperti itu. Jadi kalau didolimi sama orang, mah enteng, Bu. Kunci pengkabulan doa. Ibu kan pusing selama ini doanya enggak dikabul-kabul. Maka mumpung lagi didolimi, senyum, dikirim saat untuk dikabul doaku. Cuman jangan doain yang jelek. Ya Allah, yang kurang ajar kepadaku itu berikan rizki yang banyak, karena dengan kekurang ajarannya doaku akan kau kabul, ya Allah. Gitu loh. Jadi subhanallah, pendidikan kemuliaan yang sesungguhnya kepada siapapun ya. Maafkan, membuka hati yang lapang. Jadi jangan disimpan dendam nanti di, nanti ya di neraka, di akhirat. Wah, ini berarti hatinya dendam itu, karena tidak bisa balas di dunia, ngancamnya di akhirat ya. Maafkannya mana, memaafkannya? Dia kan umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad, hadir maulidan bareng sama kita. Masa kita rela dia masuk neraka? Bahkan mungkin saudara kita, masa kita rela dia masuk neraka? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita tidak senang masuk neraka, ya tentu saudara kita jangan boleh masuk neraka. Maafkan, ambil dengan kelembutan sampai dia tidak berbuat zalim kepada kita.